Apakah makmum diwajibkan baca surat Al-Fatihah pada rakaat 1 dan 2 salat maghrib, isya dan subuh? Ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa makmum dan imam wajib membaca Al-Fatihah.